Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan amalan manasik berikutnya, hal yang terkait dengan sa'i, yaitu disunnahkan dalam keadaan suci. Disunnahkan dikerjakan dalam keadaan suci. Nah, artinya sah jika dikerjakan dalam keadaan tidak suci, tetapi afdal lebih utama dalam keadaan suci. Kemudian terkait dengan syarat pelaksanaan sa'i 7 putaran dari Safa ke Marwa, lanjut putaran kedua Marwa ke Safa, dan seterusnya sampai 7 putaran berakhir di Bukit Marwah, secara berkesinambungan telah disebutkan bahwa itu syarat, ya, tidak boleh dipisah antara satu putaran dengan putaran lainnya, sama halnya dengan 7 putaran tawaf, dan sama pembahasannya dengan tawaf jika masuk waktu sholat. Ya. Kemudian masuk waktu sholat, jadi bahas pada tawaf jika masuk waktu sholat dan dilaksanakan sholat di Masjidil Haram, ya, dikenakan area na'am tersebut, orang-orang berhenti dan mengerjakan sholat. Nah, maka ikut mengerjakan sholat, kemudian melanjutkan dari titik dia berhenti. Nah, dari titik dia berhenti. Baik. Dan itu merupakan udzur. Kemudian terkait dengan taksir, hadis ini disebutkan untuk al-mutamatti' setelah selesai dari umrahnya, memendekkan rambutnya, bukan mencukur, ya, supaya ada rambut yang disisakan untuk tahallul dari haji nanti. Nah, agar ada yang dicukur nanti jika tahallul dari haji. Nah, kata ulama, tetapi apabila jarak atau jeda waktu tahallul orang yang tamattu, al-mutamatti', tahallulnya dari umrahnya, ya, dengan waktu pelaksanaan haji hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, jeda waktunya cukup panjang, yakni cukup sekian hari yang dengannya rambutnya akan tumbuh kembali, maka tetap lebih utama dia mencukur. Jadi jika diprediksi sekian hari, ya, jeda waktu sampai nanti tahallul dari haji, ya, di hari Id, diprediksi bahwa rambutnya sudah tumbuh, maka tetap lebih utama di sini dicukur. Tetap lebih utama dicukur. Nah, karena nanti rambutnya akan tumbuh sebelum dia tahallul dari haji dan akan ada rambut yang dicukur. Baik. Adapun wanita, jelas ya wanita itu hanya memangkas ya ujung rambutnya. Qadran mulah hanya satu ruas saja. Nah, hanya satu ruas. Yani seluruh rambut kepalanya dikumpulkan, kemudian ujungnya satu ruas dipotong. Baik. Adapun yang qorin dan mufrid ya, dia tidak tahallul ya. Jadi masih berihram. Jadi laki-laki pakaiannya masih pakaian ihram. Ya, wanita ya juga masih tetap terikat aturan ihram, tidak boleh bercadar, tidak boleh pakai kaos tangan. Ya, semua aturan-aturan ihram masih berlaku pada muhrim dan muhrimah, bagi yang qorin dan mufrid. Nah, yang karena yang baru dikerjakan sampai saat itu yaitu sa'i. Sa'i untuk haji mereka. Adapun tawafnya itu baru tawaf qudum. Nah. Jadi pada hari tarwiyah yang merupakan hari ke-8 Dzulhijjah, yang mutamatti' yang tadinya sudah tahallul dari umrahnya dan bebas dari segi pakaian, minyak wangi dan yang lainnya. Ya. Yang terlarang bagi orang yang berihram, mereka sudah terbebas karena sudah tahallul. Pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah berihram kembali untuk haji. Ya. Persiapan ihramnya sama dengan persiapan ihram sunnah-sunnah yang disunnahkan dilakukan saat hendak berihram di miqat, saat hendak berihram untuk umrah di miqat, sama seperti yang disebutkan di sini, mandi dan yang lainnya. Ya, dan melepas pakaiannya tentunya dan mengganti dengan dua kain ihram. Nah, bagi wanita melepas cadarnya dan kaos tangannya, ya. Kemudian berihram untuk haji, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma bihajjin. Aku penuh panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Di sini disebutkan begitu pula selain mutamatti, wa kadza ghairuhu, yaitu wa kadza ghairul mutamatti, begitu pula selain al mutamatti. Ghairuhu dhamir al-ha ini kembali ke mutamatti. Demikian pula selain al-mutamatti. Selain al-mutamatti yang dimaksud minal muhillina di Makkah wa qurbiha, dari kalangan orang-orang yang berada di Makkah dan wilayah sekitar Makkah di dalam miqat. Di dalam miqat. Ya, bukan di luar miqat, di dalam miqat yang belum berihram. Ya. Ya, ini muhillin, artinya mereka dalam keadaan tidak berihram. Yang ingin berhaji, maka disyariatkan bagi mereka ihramnya saat itu, pada hari tarwiyah. Jadi bukan ya sejak sebelumnya. Nah, adapun orang-orang yang berada di luar Makkah, di luar tanah suci, ya, yang berada di luar miqat, ini yang telah dibahas sebelumnya, mereka memang datang dari jauh untuk berhaji dan akan melewati miqat, dan mereka tidak boleh melewati miqat tanpa berihram, wajib berihram dari miqat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari Madinah lewat Dhul Hudaifah Bir Ali. Naam. Ya. Masuk ke Makkah dalam keadaan berihram dan melakukan amalan-amalan manasik yang telah kita pelajari. Naam. Adapun mereka yang tinggal di Makkah dan dekat Makkah, ya, yang tinggal di Makkah dalam keadaan halal, dalam keadaan tidak berihram, ya, maka yang disunnahkan bagi mereka waktu berihramnya adalah hari tarwiyah ini. Nah, yang mereka memang ada niat berhaji tahun itu, disunnahkan berihramnya di hari tarwiyah. Jadi bukan sebelumnya, bukan sejak sebelum hari tarwiyah berihram. Tidak, tunggu sampai hari tarwiyah. Nah, dan tidak juga ditunda setelah hari tarwiyah. Jadi sunnahnya adalah di hari tarwiyah itu mereka berihram untuk haji. Ini terkait dengan penjelasan terkait dengan wa kadza ghairuhu minal muhillina bi Makkah wa qurbiha. Baik. Kemudian kelanjutannya, jadi setelah al-mutamatti' berihram, ya, setelah berihram, begitu pula al-muhillin tadi juga berihram. Nah, begitu pula tentunya qorin dan mufrid yang memang masih berihram menunggu sampai hari tarwiyah dalam keadaan memang masih berihram. Semuanya di hari itu, di hari tarwiyah, wa tawajjahu jami'ul hujjaji ila minan mulabbin. Dan seluruh jamaah haji di hari itu, ya, seluruh jamaah haji di hari itu berangkat. Nah, berangkat. Berangkat ke mana? Ila Minan, berangkat ke Mina. Mulabbin dalam keadaan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan seterusnya, ya, dengan mengeraskan suara. Dan terkait dengan wanita telah dijelaskan sebelumnya, ya. Jika ada ajanib selain mahram, laki-laki selain mahram di sampingnya, di dekatnya, khawatir fitnah, maka suaranya tidak dikeraskan, tetapi hanya terdengar, ya, oleh dia dan di sampingnya saja. Nah, memperbanyak talbiyah menuju Mina. Wa yusalluna fi Mina adh-dhuhra wal 'ashra wal maghriba wal 'isha'a wal fajra. Dan melaksanakan salat di Mina, salat zuhur, asar, maghrib, isya, salat subuh. Ini menunjukkan bahwa, ya, apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu orang-orang yang tamattu' berihram, begitu pula yang muhillin yang ingin berhaji yang ada di Makkah dan wilayah sekitarnya, ya, berihram, mereka melakukan ihram tentunya sebelum, berarti sebelum tergelincir matahari, tergelincir ke arah barat, yakni sebelum masuk waktu zuhur. Nah, jadi pelaksanaan ihramnya selain telah kita lewati di kediaman masing-masing, dari kediaman masing-masing dilakukan sebelum matahari tergelincir ke arah barat, ini sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian menuju Mina dalam keadaan ya memperbanyak talbiyah. Jadi sampai di Mina ya, nanti di Mina sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yaqsu biqasri rubaiyati min ghairi jam'in, dengan mengqasar ya, dengan mengqasar salat yang 4 rakaat. Rubaiyah itu salat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, isya. Nah, itu diqasar, jadikan 2 rakaat. Maghrib tetap 3 rakaat, salat subuh tetap 2 rakaat. Min ghairi jam'in, dikerjakan masing-masing pada waktunya tanpa jamak. Tanpa jamak. Karena Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakannya di Mina demikian tanpa jamak. Naam. Dan ini menunjukkan, ini merupakan dalil ya, dari sini ulama berdalil bahwa jamak salat itu bukan sunnah mutlak bagi musafir. Nabi alaihissalam di Mina musafir bersama para sahabat. Ternyata Nabi alaihissalam dan para sahabat tidak menjamak salat padahal mereka musafir. Ya. Beda halnya dengan qasar yang memang merupakan sunnah ya bagi musafir. Adapun jamak, jamak itu ya menjamak salat, faktornya adalah masyaqqah. Masyaqqah jika ada kesulitan ya mengerjakan salat masing-masing pada waktunya, merasakan sulit berat mengerjakan salat masing-masing pada waktunya, maka dijamak meskipun bukan musafir. Meskipun bukan musafir, seperti halnya orang yang sedang sakit ya dan merasa berat bolak-balik ke kamar mandi ya berwudu, dan lebih ringan baginya jika dijamak. Nah, maka boleh menjamak. Di sini Nabi alaihissalam bersama para sahabat di Mina tidak menjamak salat, hanya mengqasar salat rubaiyah. Nah, ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة. Kemudian di pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah yasirul hajju ya, orang yang berhaji bergerak ila Arafah, menuju padang Arafah. Yaitu sabiha di sini pagi hari, maksudnya setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Tadi kan disebutkan bahwa sholat subuh di Mina. Ya. Setelah sholat subuh menunggu sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit keluar menuju padang Arafah. Naam. Di sini dikatakan fa in tayassara lahu. Kemudian apabila termudahkan baginya an yanzila bi namirata singgah di Namirah, ini nama tempat, Namirah. dekat dari Arafah, tapi tidak masuk area Arafah. Hanya ya letaknya dekat dengan Arafah, sebelum Arafah. Jika termudahkan baginya untuk singgah di Namirah, singgah di situ ila zawal, sampai matahari tergelincir ke arah barat. Sampai matahari tergelincir ke arah barat, artinya sampai masuk waktu duhur ya, di Namirah. Fahasanun, maka itu hal yang bagus. Karena Nabi alaihi salatu wasallam melakukan itu. Nabi ya, ketika meninggalkan Mina setelah terbit matahari menuju Arafah, tidak langsung ke Arafah melainkan singgah di Namirah. Iya. Singgah di Namirah. Dan sebenarnya di situ ada pembahasan di kalangan ulama, apakah kesinggahan Nabi SAW di Namirah itu bagian dari manasik, artinya disunnahkan sebagai bagian dari manasik, atau itu dalam rangka beristirahat saja. Nah, Ibn Qayyim rahimahullah termasuk di antara ulama yang menegaskan disunnahkan. Nah, disunnahkan sehingga di Namirah. Sunnah, sebagaimana amalan Nabi SAW. Makanya di sini dikatakan fahasan, maka bagus jika memungkinkan dan yang dimungkinkan termudahkan, yakni wallahu a'lam dalam pada kondisi pelaksanaan musim haji di zaman kita yang sangat ramai ya. Sangat ramai ya. Boleh jadi sebagian jamaah mungkin kesulitan untuk singgah di Namirah. Nah, makanya dikatakan di sini jika memang termudahkan bagi dia, maka itu bagus. Nah, jika tidak, maka ini bukan hal yang wajib. Wa idza zalatish syamsu, dan apabila matahari telah tergelincir ke arah barat, yakni masuk waktu duhur, sebelum pelaksanaan sholat duhur dan asar, khotobal imamu, sebelum adzan dan sholat, khotobal imamu, al imam yang dimaksud di sini adalah ya, imam penguasa ya setempat, atau naibuhu atau naibnya, berkhutbah khutbatan qasiratan, khutbah yang ringkas tetapi padat maknanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sebagai disamping sebagai Nabi Rasul, beliau adalah imam ya, pemimpin kaum muslimin. Thumma, kemudian yusalli dhuhra wal asra qasran wa jam'an, kemudian mengerjakan salat duhur dan asar, yakni tentunya adzan dulu kan begitu. Artinya khutbah tadi ya dilakukan sebelum adzan. Nabi alaihi wasallam khutbah dulu. Ya. Khutbah, setelah itu adzan. Ya. Kemudian iqamah. Kemudian setelah ikamah, yakni setelah qomat, salat duhur qasar 2 rakaat, kemudian langsung ikamah iqamah, langsung iqamah iqamah, salat asar 2 rakaat. Artinya salat asar dijamak, pelaksanaannya digabungkan dengan duhur, dengan jamak takdim, dimajukan pelaksanaannya ke waktu duhur, yang disebut jamak takdim. Dengan satu adzan, 2 iqamah. Dan ini menunjukkan bahwa sholat yang dikerjakan Nabi alaihissalam itu adalah sholat duhur, bukan sholat Jumat. Itu bertepatan momennya ketika itu pada Hajjatul Wada', ya, hajinya Nabi alaihissalam itu adalah hari Jumat. Ya. Tetapi Nabi khutbah kemudian adzan. Setelah adzan, ya, iqamah, kemudian sholat duhur qasar, kemudian iqamah lagi, kemudian sholat asar qasar, jamak takdim. Ini menunjukkan itu sholat duhur, bukan sholat Jumat, karena khutbahnya sebelum adzan. Lihat bedanya. Khutbahnya sebelum adzan. Adapun sholat Jumat, khutbah itu setelah adzan. Serupa ini. Ini dalil bahwa tidak disyariatkan para musafir sesama mereka musafirin melaksanakan sholat Jumat, dan tidak sah. Padahal Nabi alaihissalatu wassalam di tengah-tengah kaum muslimin dengan jumlah yang banyak dari berbagai penjuru, tetapi semuanya musafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sholat Jumat. Jadi para musafir dalam safar tidak disyariatkan dan tidak sah mengadakan Jumatan sesama mereka. Ya. Begitu pula halnya sholat Id. Nabi ya, di nanti pada kelanjutan manasik ketika ya kembali ke Mina tanggal di pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak salat Id. Ya, jadi salat Jumat dan salat Id itu sejenis. Di antara syaratnya dikerjakan oleh kaum muslimin setempat yang memang tinggal di tempat itu. Adapun musafir yang melintas dan singgah di satu tempat yang di situ ada pemukim, ada ya penduduk setempat yang tinggal, mereka mengadakan Jumatan, musafir singgah dan ikut Jumatan bersama mereka, sah, tidak masalah. Adapun sesama musafir dalam safar, mereka sesama musafir mereka sendiri yang mengadakan Jumatan, tidak. Sebagaimana Nabi SAW di sini tidak mengerjakannya. Difahami? Naam, summa yusalli dhuhra al-asr qasran jam'an fi waqti dhuhri. Ya, salat dhuhur, asar, qasar, jamak di waktu dhuhur. Naam, summa yadkhulu 'Arafah. Kemudian masuk ke padang Arafah, masuk area wukuf di padang Arafah. Dan semua area padang Arafah, asalkan masuk dalam batas padang Arafah, semuanya tempat wukuf. Oleh karena itu diingatkan di sini, yang penting adalah jangan sampai wukuf di luar padang Arafah, karena ini rukun haji. Sebenarnya telah kita lewati. Ya, al-hajju Arafah. Jika wukufnya di luar Arafah, tidak sah hajinya. Makanya diingatkan di sini, wa yajibu 'alal haji, wajib bagi orang yang berhaji, an yatayaqqana, untuk memastikan secara yakin, annahu, bahwa dirinya, fi dakhili hududi Arafah, berada di dalam batas padang Arafah. Jangan sampai wukuf di luar Arafah, hajinya tidak sah sia-sia. Dan di sana ada ya tulisan-tulisan, ya, penjelasan batas setiap area. Nah, hudud Arafah ada tulisan, ya, ada ya, papan-papan lauh tertulis hudud Arafah gitu. Nah, jadi pastikan ada di dalam area padang Arafah. Wastaqbilu qiblata, menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, sama seperti ketika melakukan sa'i, ketika hendak memulai sa'i dari Safa, ya, dari di bukit Safa menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, ya, setinggi dahi. Yada'u, berdoa. Wa yulabbi, dan membaca talbiyah. Wa yahmadullah, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajtahidu, dan bersungguh-sungguh, berijtihad bersungguh-sungguh, fit tadarru'i, dalam meratap kepada Allah, memohon kepada Allah. Wa dzikri, fit tadarru'i, dalam meratap, berharap kepada Allah. Wa dzikri, berzikir. Wa du'ai, dalam berdoa. Fi dzalikal yaumil 'azimi, di hari yang agung itu. Wa afdalu ma yuqalu fi dzalikal yaumi, dan zikir yang paling utama untuk dibaca di hari itu, hari wukuf di Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yakunu fi dhalikal yawm muftiran, wa yakunu fi dhalikal yawm, dan dia di hari itu, jamaah haji di hari itu, saat wukuf di Arafah, muftiran, dalam keadaan tidak berpuasa. Sunnahnya tidak berpuasa. Jika manusia, kaum muslimin di luar, ya, di luar tanah suci di hari itu mereka berpuasa, ya, sunnah, maka sebaliknya jamaah haji sunnahnya tidak berpuasa. Li'annahu aqwa lahu 'ala al-ibadati, karena sesungguhnya itu lebih kuat, ya, baginya atas ibadah, untuk beribadah. Jadi supaya tubuhnya, fisiknya kuat, lebih kuat untuk beribadah, karena itu adalah momen wukuf, ya, zikir, doa, ya, zikir, doa, mempertanya zikir, doa, dan sebagaimana telah difahami dari penjelasan di atas dan telah lewat pembahasannya sebelumnya, bahwa dipersyaratkan pelaksanaan wukuf mulai setelah matahari tergelincir ke arah baratnya, ini setelah masuk waktu duhur, ya, dan wajib bertahan di Arafah wukuf, ya, sampai terbenam matahari. Wala yazalu waqifan mutadarrian mutadallilan, dan senantiasa wukuf, dalam keadaan wukuf di Arafah, meratap, penuh harap kepada Allah, menghinakan diri, merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ila an taghruba syams, sampai matahari terbenam. Bisa dibayangkan, wukuf di padang Arafah itu padang terbuka, padang terbuka, ya, di siang hari, dengan waktu yang panjang sampai terbenam matahari, jika berpuasa, bisa dibayangkan bagaimana keadaannya. Lemas dan tidak maksimal zikirnya, doanya. Padahal justru itu yang lebih utama pada saat wukuf, yaitu memperbanyak zikir dan doa. Jika puasa, lemas. Ya, tidak berdaya, tidak bisa memperbanyak zikir dan doa. Nah, oleh karena itu sunnahnya tidak berpuasa sebagaimana Nabi SAW tidak berpuasa ketika wukuf di Arafah. Nah, barakallahu fikum. Untuk sementara ini, kelanjutannya insyaallah pada majelis yang akan datang. Fadhil jazakumullah khairan.